Mitra Bisnis, pemerintah mengaku khawatir akan melonjaknya impor pakaian jadi dari Tiongkok. Namun di sisi lain, pengusaha tekstil nasional mengaku tidak sanggup berproduksi di dalam negeri akibat berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan biaya tinggi, seperti antara lain kenaikan tarif listrik dan pengetatan sistem outsourcing. Jadi, daripada memproduksi, mereka lebih memilih impor karena biayanya jauh lebih murah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Ya, itu kan akibat daripada suatu polisi yang memang tidak projok. Polisi yang tidak projok ini menyebabkan orang menjadi lebih banyak berubah, bermetamorfosis dari industriawan menjadi trader. Ya. Nah, inilah akibatnya. Tentu import lebih murah dan lebih menyenangkan dibandingkan dengan harus memproduksi sendiri yang tentu diiringi dengan berbagai masalah yang dihadapi. Berbeda harga jual inilah yang menyebabkan impor lebih bergairah. Karena selisih sebelum kenaikan dengan setelah segala macamnya naik ini 16%. Jadi pasar tidak bisa menerima barang-barang produksi dalam negeri dengan harga minta-ningkat 16%. Ya tentu dibandingkan dengan harga impor ya. Tentu dengan impor gitu. Jika kondisi ini terus berlanjut, bagaimana dampaknya pada industri tekstil nasional, Pak? Tentu pertama PHK dulu yang terjadi, tentu apakah dia relokasi ataupun tidak. Yang jelas dia kalau impornya lebih besar ya tentu didorong oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan biaya ya. Naikin listrik, naikin gas, naikin juga upah minimum, wages yang super hebat 70% ya, inilah suatu hal yang dipetik dalam kenaikan ini. Ya tidak ada kata lain selain dia PHK dulu pertama, kemudian dia mencari lokasi yang bisa kondusif, bisa bekerja kondusif. Lalu bagaimana target ekspor tekstil di tahun ini, Pak? Kami tidak menargetkan naik karena listrik semua naik, jadi kita menargetkan turun. Turunnya memang kita berharap tidak lebih besar dari 3%. Ya. Tapi yang jelas bakal turun, yang juga disebabkan internal, yaitu listrik, segala macam, upah buruh dan sebagainya internalnya. Eksternalnya ya kondisi pasarnya, Eropa dan sebagainya. Jadi oleh dua sisi kita diberatkan. Ada usulan, Pak, untuk pemerintah terkait hal ini? Ya harus pertama difokuskan bagaimana memberikan perlakuan khusus untuk pengupahan padat karya. Karena ini akan menjadi bom waktu bagi pengangguran baru. Kalau tidak ada penegasan dari pemerintah mengenai pengupahan khusus bagi industri padat karya. Demikian Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.